Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halaman 11. Al-babu rabi'u, bab yang keempat. Kemarin sempat kita baca beberapa baris. Malam ini kita akan melanjutkan, yaitu al-farqu bainas sabri wat tasabburi wal istibari wal musabarati. Perbedaan makna pada lafal-lafal berikut ini, yaitu as-sabru, kedua at-tasabburu, ketiga al-istibaru, keempat al-musabaratu. Keempat lafal ini berasal dari suku kata yang sama, yaitu sabara. Sad, ba, dan ra. Tetapi dari suku kata yang terdiri dari tiga huruf sad, ba, dan ra berkembang menjadi tasabbara, ditambahkan beberapa huruf yaitu ta, kemudian ba ditasydid. Lalu al-istibar dari istabara, wazannya ifta'ala. Karena fa' fi'ilnya sad, maka ta' berubah menjadi ta, istabara. Ada tambahan alif, ada tambahan ta' yang berubah ta. Wal musabarah itu dari sabara yusabiru musabaratan, tambahan alif setelah fa' fi'il, sabara. Walaupun dari suku kata yang sama, karena sudah memperoleh beberapa tambahan huruf, artinya pun berbeda dan berubah. Sabara menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Kemampuan itu menjadi sifat dan karakternya. Orang semacam ini disebut memiliki as-sabru. Yang kedua, seseorang yang susah payah berkorban dan betul-betul berjuang berat untuk menahan diri dari hal-hal yang negatif. Orang semacam ini dikatakan memiliki tasabbur. Kalau yang memiliki as-sabru, sabar, itu memang sudah menjadi kebiasaan dia, watak dan karakternya, sehingga mudah, enggak mudah, gampang, enggak terlalu kepikiran, enggak ewoh pekiwoh, ya, kemudian tidak mengalami trauma dan lain-lain, tidak apa, merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi yang kedua, tasabbur, itu dia harus berjuang berat, ya, mesti berkorban, ya, tapi akhirnya mampu, disebut tasabbara. Sampai di situ kalau tidak salah kita baca pada pertemuan yang terakhir, begitu Mas Sani? Terus ngapunten Pak Sur, ya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa ammal istibaru. Adapun istibar dari istabara yastabiru. Fahuwa ablaghu minat tasabburi. Ini lebih berat lagi dibandingkan tasabbur. Fa innahu ifti'alun lis-sabri bimanzilatil iktisabi. Fala yazalu at-tasabburu yatakarraru hatta yasira istibaran. Karena istibar itu adalah bentuk iftial, hasil lis-sabri, dari kesabaran, bimanzilatil iktisab, itu sama dengan orang yang bekerja keras untuk memperoleh gaji dan upah. Untuk mendapatkan gaji dan upah kan dia harus bekerja keras. maka fala yazalu tasabbur, seseorang itu memiliki dan mengambil sikap tasabbur dengan yatakarrar, berulang hatta yasira istibaran, sampai kemudian menjadilah istibar. Wa amal musabarah, beda lagi dengan musabarah, fahiya muqawamatul khasmi fi maidani sabri. Seseorang dikatakan memiliki sifat musabarah apabila dia menghadapi lawan, fi maidani sabri, di medan kesabaran. Fa innaha mufa'alatun tastad'i wuqu'aha baina tsnaini, karena musabarah mengikuti wazan atau rumus mufa'alah yang berkonsekuensi hal itu terjadi baina tsnain, antara dua belah pihak. Kal musyatamah wal mudharabah, persis dengan contoh musyatamah dan mudharabah. Musyatamah itu saling mencerca, mudharabah saling memukul, sehingga melibatkan dua pihak, si A dan si B. Si A memukul B, si B berusaha membalas memukul. Dalam bahasa Arab dinamakan mudharabah. Si C mencela B, B enggak mau kalah, mencela A, mencela C, ya. Ini disebut musyatamah. Nah, musabarah dikatakan bermusabarah apabila yang bersangkutan memiliki lawan dan dia memilih untuk bersabar. Dia memilih untuk bersabar. Kalau contoh pertama, kedua, ketiga, atau kalau bentuk pertama, kedua, dan ketiga, as-sabru, at-tasabbur, al-istibar, itu yang dihadapi belum tentu ada pihak yang kedua, bisa jadi keinginan pada dirinya sendiri. Tapi kalau musabarah ada yang dia hadapi. Misalkan si A mencaci maki si B. Si B, kamu itu begini-begini segala macam. Lalu si B memilih untuk bersabar. Ini namanya musabarah. Baik. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan bersabarlah ketika menghadapi musuh. Ya kan? Sehingga enggak mungkin antara isbiru dan sabiru artinya sama. Dan dalam Al-Qur'an enggak mungkin seperti itu. Ada dua kata yang berbeda dengan makna yang sama terus disebutkan di satu ayat yang sama. Enggak mungkin, karena itu akan menyalahi makna. Akan mengurangi keindahan. Sudah diperintahkan isbiru, kok sabiru dengan arti yang sama dengan isbiru, enggak mungkin. Berarti isbiru punya arti, sabiru punya arti yang lain. Fa'amarahum bis-sabru, fa'amarahum bis-sabri, wa huwa halus sabiri fi nafsihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman bis-sabri, untuk sabar. Wa huwa halus sabiri fi nafsihi, yaitu bersabar terhadap dirinya sendiri. Jadi seseorang duduk, seseorang berbaring, atau apapun kondisinya, kemudian dari dalam dirinya ada keinginan untuk melakukan perbuatan jahat. Untuk melakukan perbuatan jahat, dari dirinya muncul keinginan untuk bermaksiat. Akhirnya dia memilih untuk sabar. Enggaklah. Misalkan lagi duduk-duduk, pegang handphone, terus lewat satu nomor, ini teman dia ini, tak kerjain lah, misalkan begitu. Itu kan keinginan yang buruk, ngeprank teman, ingin ngerjain. Muncul keinginan seperti itu terus, enggaklah, jangan, itu enggak baik. Itu namanya perintah isbiru, bersabarlah. Wal musabarah, wahiyah halatun fi sabri ma'a khasmihi. Sementara musabarah itu kondisi seseorang memilih sikap sabar ketika ada pihak lawan dan musuh. Duduk dia, seperti contoh yang pertama, dia buka handphonenya, ada pesan masuk dari seseorang yang mencaci maki dia, memfitnah dan segala macam, mengata-ngatain dia. Sudah ngetik dia, tak balas lah. Woi sopo, woi segala macam. Terus akhirnya dia bilang, nggak baik seperti ini nih. Perbuatan buruk kok dibalas dengan yang buruk juga. Akhirnya dihapus sama dia, nggak jadi dikirim. Orang tersebut kirim lagi WhatsApp, isinya sama, caci maki. Kirim lagi, pesan WhatsApp, sama juga caci maki. Tapi orang tadi memilih untuk sabarlah. Ini namanya musabarah. Bisa dibedakan? Ini gimana Mas Marwan? Bahasa Arab luas dan dalam. Jadi sabrun dengan musabaratun itu artinya beda. Ya kan? Kalau sabrun sabar itu kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan yang negatif yang berasal dari dirinya sendiri. Ya. Enggak ada musuhnya ini. Enggak ada lawan. Pokoknya cuma dia dengan dirinya. Contohnya dia duduk terus lewat namanya Sani, wah tak kerjain lah. Kan itu. Tak kerjain. Mas Sani dapat salam dari Pak Bukhari. Wah, Pak Bukhari siapa? Kan itu. Atau misalkan kerjain Mas Sani udah tahu belum kalau Pak Bukhari apa nama sedang menuju ke sini. Misalkan. Ternyata Bukhari Sewon. Kan. Mas Sani pahamnya Pak Bukhari bapaknya. Karena bapaknya Mas Sani namanya Pak Bukhari. Ya Mas, Pak Win ya. Nama kakak pertamanya Mbak Fatimah, nama kakak keduanya Nurul Aini, nomor ketiga Muhammad Nasrul Sani, pertolongan kedua, nomor tiga Pak Sobirin, nah Sobirin ini. Yang nomor lima berarti Muhammad Selamat. Dari lima meninggal tiga, sisa dua Mas Sani dan mbaknya. Ini pengen ngerjain Mas Sani ini. Terus akhirnya batal, gak boleh seperti itu ngerjain orang. Ini namanya sober. Sober. Tapi kasus yang kedua, Mas Sani lagi buka handphone, ada pesan masuk, isinya caci maki, menghina, memfitnah dan segala macam. Kan ada lawannya ini, ada musuhnya. Mas Sani udah pengen balas, tapi janganlah, nggak baik balas. Masa yang jelek dibalas dengan jelek, dibatalin. Ini namanya bukan sobrun, tapi musabaratun. Paham nggak paham? Yang penting bisa menyimpulkan bahwa bahasa Arab itu luas. Itu sudah bagus. Qala faqad yasbirul abdu wala yusabiru wala yurabitu. Kelewatan. Wal murabathah wa hiya ats-tsabatu wal luzum wal iqamatu ala sabri wal musabarah. Beda lagi dengan murabathah. Kalau murabathah itu adalah ats-tsabat, teguh pendirian, wal luzum konsisten, wal iqamah tetap tidak berubah-ubah, ala sabri wal musabarah, untuk sabar dan musabarah. Sehingga kalau kita urut-urutkan mana yang lebih tinggi nilainya, sabrun musabaratun atau murabathah, murabathah yang tertinggi. Kenapa? Seseorang itu belum dikatakan mencapai tingkatan murabathah sampai dia sudah betul-betul pada sudah melalui tahapan sabrun dan musabarah. Maka perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu. Itu Allah perintahkan kita untuk melakukan perbuatan sabar dengan bertingkat menuju yang lebih tinggi jenjangnya. Isbiru, sabar hadapi dirimu sendiri. Sabiru, sabar ketika menghadapi orang lain. Warabitu, sampai pada tingkat yang puncak ketika dua sifat di depan tadi sudah kamu miliki dan sudah melekat pada dirimu. Nah, maka kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, faqad yasbirul abdu wala yusabiru wala yurabitu. maka bisa jadi seorang hamba sabar, tapi dia tidak memiliki musabarah dan tidak memiliki murabathah. Waqad yasbiru wa yusabiru wa yurabitu min ghairi ta'abbudin bitaqwa. Tapi bisa jadi dia punya sabar, punya musabarah, punya murabathah, tapi niatnya bukan ibadah dan bukan berlandaskan takwa. Ada orang seperti itu loh. Sekarang pertanyaannya, ada enggak orang kafir punya sifat sabar? Pada kenyataannya ada enggak? Ada. Orang kafir punya sifat sabar ada? Ada. Gimana Pak Sur? Ada. Ada orang kafir punya sifat musabarah, diganggu orang tapi dia enggak balas? Ada juga. Ada enggak orang kafir yang punya dua sifat ini? Yo sabar. Banyak loh orang kafir itu enggak senang berbuat jahat. Jahat itu maksudnya, karena sebenarnya enggak ada kejahatan yang lebih parah daripada kekafiran, jelas itu. Tapi yang dimaksud jahat di sini jahat terhadap orang lain, ya kan? Kekafiran itu sudah kejahatan yang paling jahat ya. Tapi yang kita maksud dalam konteks kali ini adalah orang kafir yang tidak mengganggu orang. Ada? Ada. Orang kafir yang tidak membalas gangguan orang dengan gangguan juga ada? Ada. Dan itu dari kecil sampai dia, katakan sampai dia enggak ada lagi di dunia ini, ada? Ada. Tapi min ghairi ta'abbudin bitaqwa. Landasannya bukan karena ibadah, bukan karena dalam rangka bertakwa. Fa akhbara subhanahu anna milaka dzalika kullihi taqwa. Oleh karena itu, di dalam ayat ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa inti dari semua itu adalah takwa. Coba kita baca ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru dan musabarahlah, warabitu dan teruslah sampai murabathah, wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Sabar, musabarah dan murabathah harus dilaksanakan atas landasan takwa. Atas landasan takwa. Wa annal falaha mauqufun 'alaiha. Allah juga mengkhabarkan bahwa al-falah, keberhasilan dan kesuksesan itu mauqufun 'alaiha, sangat tergantung dari hal tadi. Faqala wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, sukses dan berhasil. Dalam hal apa? Semuanya, urusan dunia, urusan akhirat, urusan kerja, urusan keluarga, ya, urusan belajar agama, urusan berkehidupan dengan tetangga, ya, untuk sehat ketika sakit, untuk bangkit ketika terjatuh, ya, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal murabathah kama annaha luzumu tsaghri alladhi yukhafu hujumun minhu fil zahiri. Maka yang namanya murabathah, kalau dalam penggunaannya di medan perang, adalah luzumu tsaghri, ya, berjaga-jaga di benteng terdepan. Alladhi yukhafu, yang dikhawatirkan, hujumun minhu fidh zahir, ada serangan dari arah tersebut secara zahir. Fahiya luzumu thagril qalbi, maka murabathah dalam arti yang lain adalah berjaga di benteng terdepan di dalam hati. Li'alla yadkhula minhul hawa wasyaitan, agar tidak diserang oleh hawa nafsu dan syaitan. Fayuzilahu an mamlakatihi, yang mengakibatkan dia akan dilengserkan dari kerajaannya sendiri. Jadi begini, yang namanya medan perang berjihad fisabilillah itu kan ada garis terdepan, pos yang langsung berhadapan dengan musuh. Ini wilayah muslim, ada konflik dengan orang kafir. Pemerintah muslim kemudian mengirim pasukan di pos-pos perbatasan ini. Ya, sesuai strategi militer yang diambil. Nah, ini pos yang terdepan namanya Thagrun. Bentuk jamaknya Thughurun. Ya. Seseorang, entah itu prajurit ataupun relawan, yang memilih atau dipilih berada di pos-pos terdepan itu disebut murabit. Aktivitas dan kegiatannya di sana disebut ribat. Disebut apa hari? Ribat. Kalau itu sering kita dengar ya. Ayo kita ribat. Ya. Maksudnya apa? Berjaga-jaga di pos yang terdepan, pos yang paling bersentuhan langsung. Murabatah. Nah, pos-pos ini itu kan tidak asal pilih lokasi dan posisi. Pos-pos tersebut didirikan di tempat-tempat yang memungkinkan musuh itu bisa menyusup, atau musuh itu bisa melakukan infiltrasi, atau musuh itu bisa menyerang dari apa, dari arah tersebut. Dipasanglah pos, dilakukanlah murabathah. Pelakunya namanya murabit. Ya. Maka kata beliau Ibnul Qayyim, sebagaimana dalam medan perang ada murabathah, berjaga-jaga di pos terdepan supaya musuh tidak masuk ke wilayah muslim, maka urusan hati juga begitu. Hati kita perlu dilakukan murabathah. Tujuannya apa? Li'alla yadkhula minhul hawa wasyaiton, supaya tidak diinfiltrasi oleh hawa nafsu dan setan. Kalau hati itu tidak melakukan murabathah, ya, tidak ada ribat di sana, maka hawa nafsu masuk, setan masuk, menguasai hati, menguasai pikiran. Akhirnya apa? Seseorang sudah tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ya, kerajaan yang dia punya sudah diambil alih oleh musuh. Itu keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala al-babul khamis finqisamihi bi'tibari mahallihi. Ya, inqisam itu klasifikasi sabar. Bi'tibari mahallihi, dilihat dari aspek mahal. Mahal itu tempat, mahal itu objek, kita katakan seperti itu. Qala as-sabru dharbani. Sabar ada dua macam. Dharbun badaniyun wa dharbun nafsaniyun. Ada jenis yang terkait dengan badan. Wa dharbun nafsani, ada jenis sabar yang terkait tentang kekuatan jiwa. Wa kullun minhuma naw'ani. Masing-masingnya terbagi lagi menjadi dua. Ikhtiyariyun wa tirariyun. Ikhtiyariyun itu artinya berdasarkan ikhtiar, kesadaran dan kemauan. Sementara ittirariyun yang dimaksud adalah darurat, tidak ada pilihan bagi dia. Maka totalnya ada berapa jenis? Fahadhihi arba'atu aqsamin. Ada empat jenis. Sabar itu ada empat jenis. Al-awwal, yang pertama, al-badaniyul ikhtiyari. Sabar dalam aktivitas badan berdasarkan kesadaran dan kemauan, ikhtiar. Kata atil a'mali syaqati 'alal badani ikhtiyaran wa iradatan. Kata ati seperti melakukan, al-a'mal kegiatan-kegiatan, asyaqah yang berat, 'alal badani berat bagi badan, ikhtiaran wa iradatan, tetapi itu berdasarkan pilihan dan keinginan. Gak ada yang maksa, gak ada yang nekan-nekan, memang dia mau, dia pingin kok. Contohnya apa ini? Naik gunung misal. Naik gunung kaitannya sama badan. Dia harus jalan, naik, mendaki, bawa beban lagi. Nah, kenapa dia naik gunung? Ada yang maksa? Enggak. Ada yang nekan-nekan dia? Juga gak ada. Emang dia pengen naik gunung aja, senang. Tapi bagi dia nggak ada masalah. Kok itu apa namanya? Dia punya sifat sabar kok. Sabar untuk melakukan kegiatan yang menguras tenaga, ya, secara fisik dan badan, tapi berdasarkan keinginan dan kesadaran. Atsani, yang kedua, al badanul ittirari. Sabar yang kaitannya tentang fisik dan badan. Tetapi ittirari, ittirari itu gak ada pilihan. Ya mau gak mau, ya begitu. Contohnya apa? Kasabri ala alamid darbi wal maradi wal jirahati wal bardi wal harri wa ghairi dhalika. seperti sikap sabar yang mau gak mau harus dia jalani karena rasa sakit. Alam itu artinya rasa sakit, rasa nyeri yang ditimbulkan akibat pukulan atau karena sakit atau karena luka atau karena dingin atau karena panas dan yang semisalnya. Kan gitu. Misalkan seseorang dipukul, akibat pukulan itu kan dia mengalami sakit, nyeri. Nah, sakit dan nyeri itu gak bisa dia hindari, wong dipukul kok. Maka gak mau sudah akhirnya itu artinya sabar, kaitannya tentang fisik dan badan, tapi bukan berdasarkan keinginan dan pilihan. Gak ada dia ingin dipukul. Atau misalkan dia apa namanya gergaji, krek, lepas gergajinya terus kena tangan luka, ada sakitnya di situ, nyeri, perih. Tapi itu tidak mungkin bisa dia hindari dan itu bukan keinginan dia secara sengaja. Terus tak lukai wae lah. Enggak. Nah, rasa sakit yang ditimbulkan karena luka akibat gergaji tadi itu namanya al-badanul ittirari. Sabar yang terjadi pada badan dan mau enggak mau harus dirasakan. Ats-tsalits, ini nanti ada tujuannya beliau mengklasifikasikan ini supaya untuk menilai diri sendiri kita itu sama sih, sama enggak sih sama hewan gitu aja nanti. Intinya di situ. Kan gitu. Sama enggak dengan binatang? Itu kalau mau lebih keras lagi seperti itu bahasanya. Jangan-jangan ada kemiripan dengan binatang gitu. Ya benar Pak Sur. Ini Ibnu Qayyim nanti yang jelaskan. Tayib. Ats-tsalits yang ketiga, an-nafsanil ikhtiyari. Sabar jenis ketiga adalah an-nafsanil ikhtiyari. Nafsani itu kekuatan jiwa. Al-ikhtiyari sama dengan di atas berdasarkan kemauan, kesadaran dan keinginan. Kasabri nafsi an fi'li ma la yahsunu fi'luhu syar'an wala aqla. Seperti sabar menahan diri supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk berdasarkan syariat maupun akal. Ya. Ada keinginan untuk menipu, misalkan. Saya mau nipu lah biar dapat duit. Itu kan perbuatan yang enggak baik. Ya. Tapi akhirnya keinginan itu dia tepis. Ah, enggak. Bukan kayak gini cara cari duit. Saya enggak mau cari duit dengan cara menipu, berbohong apalagi bersumpah, enggak mau saya. Akhirnya dibatalkan. Nah, atas keinginan dia sendiri, atas kesadarannya bahwa perbuatan itu enggak baik berdasarkan syariat dan juga berdasarkan akal. Tapi ar-rabi'u yang keempat, an-nafsanil ittirari. Sabar yang kaitannya tentang jiwa dan itu sifatnya ittirari, artinya enggak ada pilihan. Enggak bisa enggak. Ya udah begitu. Kasabri nafsi an mahbubiha qahran idza hila bainaha wa bainahu. Seperti seseorang yang terpisahkan dari kekasihnya, orang yang dia cintai, qahran. Qahran itu terpaksa. Mau enggak mau. Misalkan katakan seorang suami memilih kerja di luar negeri. Kenapa? Utangnya banyak. Ya kan, cari-cari kerja segala macam, udah jual barang habis-habisan, terus ada tawaran kerja di misalkan di Arab Saudi. Contoh aja. Contoh itu juga terjadi ya. Akhirnya udah dia kerja, kontrak 2 tahun, pokoknya niat kerja di luar negeri itu untuk melunasi utang-utangnya. Alhamdulillah selesai juga utang-utangnya. Karena emang sudah punya niat untuk melunasi utang-utangnya, bukan untuk memperkaya diri atau berfoya-foya enggak. Ini selama 2 tahun ini akhirnya dia terpisah dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya. 2 tahun kemudian dia pulang. Nah, selama 2 tahun berpisah itu kan dia harus sabar. Kan itu. Sabarnya apa terpaksa? Kenapa terpaksa? Yang dia udah berusaha cari jalan yang lain enggak bisa. Kan itu enggak bisa. Baik. Fa idza arafta hadhil aqsam, kalau Anda sudah memahami dan mengerti pembagian dan klasifikasi sabar seperti di atas, fahiya mukhtassatun binaw'il insani dunal bahaimi. Nah, maka ada yang khusus untuk manusia dan itu tidak mungkin berlaku pada bahaim. Bahaim itu binatang ternak. Wa musyarakatul bahaimi fi naw'aini minha. Tapi ada dua jenis kesabaran yang sama-sama dimiliki manusia serta binatang ternak. Wahuma yaitu sabrul badani wan nafsi al ittirariyaini. Sabar pada badan juga jiwa yang sifatnya ittirari, terpaksa, enggak ada pilihan lain. Waqad yakunu ba'dhuha aqwa sabran minal insan. Bahkan kadang-kadang untuk dua jenis sabar ini binatang lebih kuat daripada manusia. Gitu. Wa innama yatamayyazul insanu anha bin naw'ainil ikhtiyariyaini. Manusia itu dikatakan berbeda dari binatang, tidak sama dengan hewan, itu kalau punya dua jenis kesabaran yang sifatnya ikhtiari. Kalau ittirari, ya sama juga dengan binatang, bahkan banyak binatang yang lebih kuat dari manusia. Misalkan seorang orang tua dan anak dipisah misalkan. Banyak orang tua nangis, banyak orang tua stres dan depresi, tapi ada binatang yang dipisah dari anaknya sehari, besok kawin lagi dia. Itu Pak Eko ya. Ini obrolan saya sama Pak Eko tadi malam ini. Ada jenis burung seperti itu ya kan? Ngendok ya Pak Eko ya? Ada burung ngendok. Ya kan? Telurnya diambil ya. Telurnya diambil. Itu kelihatan induknya bingung segala macam. Ternyata menurut pakarnya enggak sampai sehari lah. Induknya itu diambil, dimandiin, besok sudah birahi, kawin lagi, ngendok meneh gitu. Tapi ada manusia yang pisah dengan anaknya sampai mati saking sedihnya. Dan itu terpisah, nggak tahu anaknya pergi kemana, nggak bagaimana kondisinya, nggak ada kabar dan informasi dan seterusnya. Dan itu jiwa. Kalau yang badan, banyak binatang-binatang itu yang luka tapi nggak mengeluh, ya kan? Nggak mengeluarkan suara. Ya kan? Ada nggak yang seperti itu? Kambing misalkan, kambing kakinya luka tapi dia nggak embe embe embe, nggak seperti itu. Kalau manusia luka sedikit, aduh ular datang, aduh. Gitu. Maka Ibnul Qayyim mengatakan untuk dua jenis yang ittirari itu bukan sebuah keunggulan. Jangan merasa sudah bersabar kalau sifatnya ittirari. Kalau ittirari ya memang gelem ra gelem kudu koyo ngono kan gitu. Mau tidak mau ya memang harus seperti itu. Kalau yang sifatnya ittirari, jangankan manusia, hewan pun bisa. Bahkan hewan sebagiannya ada yang lebih kuat daripada manusia. Kalau ingin sabar dan memiliki sifat sabar, pilihlah yang ikhtiari. Memang itu sebuah pilihan, itu sebuah kesadaran dan kemauan, bukan karena keterpaksaan. Kalau keterpaksaan, kalau Ibnu Qayyim yang bilang ya sama dengan binatang. Qala rahimallahu wa katsirun minan nasi takunu quwwatu sabrihi fi an-naw'i alladhi yushariku fihi al-baha'im. Dan kebanyakan orang, kata Ibnul Qayyim loh ya, kata Ibnul Qayyim, kebanyakan orang kekuatan sabarnya itu justru pada jenis yang yushariku fihil bahaim, yang sama-sama dimiliki oleh binatang. Kan itu. Sing akhirnya kepeksa, kudu sabar memang. Kepeksa karena enggak ada pilihan yang lain. Nek ngono padha karo al-bahaim. Mau tak terjemahkan binatang udah enggak enak saya ini ya kan. Wis pokoke bahaim itulah ya kan. La fin naw'i alladhi yakhussul insan, bukan pada jenis sabar yang menjadi kekhususan manusia, yaitu apa? Ikhtiari. Ini memang sebuah keharusan, keinginan, ikhtiar. Fayu'addu sabiran walaysa minas sabirin. Maka di saat itu dia dikatakan sabar memang, tapi kan sabarnya ittirari, darurat, gak ada pilihan. Tapi dia belum bisa dikatakan minas sabirin, bukan termasuk hamba-hamba yang selalu bersabar. Begitu. Untuk dikatakan sabirin, orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, ya kan? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya sabar yang ikhtiari atau ittirari? Ikhtiari. Jangan yang pokoknya sabar ya Allah ya bersama orang yang sabar, mengkepeksa. Enggak pas ayatnya. Kalau mau masuk dalam ayat tadi supaya Allah bersama, kemudian Allah melindungi, Allah membantu, Allah menolong, itu harus yang ikhtiari. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pernah mendapatkan pembahasan sabar tentang sampai seperti ini di kitab yang lain? Kalau bukan Ibnul Qayyim, siapa lagi? Itu Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik, walhamdulillah kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.